semua. Ini ternyata hidupku pun menderita. Yeah. Aku masih percaya, ku serahkan padanya. Rahmatnya, Allah mencurahkan juga tak pandang. Tetap malu untuk mengatakan. Sakit, oh memang sakit. Thank you. cinta. Wahai muda mudi remaja, hati-hati serta waspada. Pandai-pandailah kau menjaga diri, janganlah kehilangan kendali. Ingatlah gejolak nafsu birahi, jangan berduaan di tempat sepi. Karena jadi